Ya. Karena yang utama qadar masyafa'al dah hadir. Kita sudah niat duduk untuk talabul ilmu, menuntut ilmu. Insyaallah antum tidak rugi. Karena dari berjalan saja sudah dapatkan fadilah. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Orang yang berjalan keluar dari rumah, dia berjalan menuju tempat majlis ilmu, dia tempuh jalan itu menuntut ilmu, maka dengannya Allah mudahkan ia menuju surga Allah. Allah akan mudahkan jalan untuknya menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baru berjalan dari rumah. Bahkan kata Rasulullah SAW, man kharaja fi talabul ilm fahuwa fi sabilillah. Orang yang ia keluar dalam menuntut ilmu, sama ia adalah termasuk bagian daripada jihad fi sabilillah. Dan iwa barakallahu fikum. Ketika kita duduk dalam majlis ilmu seperti ini, kita kaji ayat-ayat Allah, sungguh Allah berikan pula karunia yang besar. Lihat sabda Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah, dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yatluna kitab Allah yatadarasuna bainahum. Mereka berkumpul dalam rangka membaca kitab Allah atau mempelajari kitab Allah Ta'ala. Illa nazalat alaihimus sakinah. Pasti kata Allah turun bagi mereka ketenteraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah limpahkan bagi mereka rahmatnya. Wa haffathumul malaikah. Malaikat-malaikat pun mengerumuninya, mendoakannya. Dan keempatnya beliau katakan, wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan memanggil ia, menyebut-nyebut dia di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu penghargaan dan pemuliaan bagi para penuntut ilmu yang sungguh tidak didapatkan oleh selain daripada mereka itu. Adapun ihwa barakallahu fikum, dalam kesempatan ini seringnya kita mendengarkan kajian dengan berbagai macam pembahasan. Mungkin ini hanya untuk kita murajaah bersama. Kalau nanti ada keliru, tolong ditegur, dikoreksi. Adapun kalau sudah kita dengar, ingat ini sebagai murajaah kita bersama. Akan coba kami bacakan sebuah pembahasan dari kitab Sarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, di mana beliau Imam Al-Barbahari, beliau adalah Al-Imam Al-Qudwah, Al-Mujahid, Al-Faqih, Al-Muhaddis, Al-Alamah. Subhanallah, ini semua adalah gelar yang diberikan para ulama kepada beliau, yang tentunya sesuai dengan keilmuan yang ada pada beliau. Dijuluki sebagai Al-Imam, Al-Qudwah, panutan, teladan, Al-Mujahid, orang yang getol dalam jihad, Al-Faqih, orang yang sangat faqih dalam perkara din, Al-Muhaddis, ahli hadis beliau, Al-Alamah, orang yang tinggi dalam ilmu, dalam agama ini. Beliau Abu Muhammad Al-Hasan Ibni Ali Ibn Al-Khalaf Al-Barbahari. Beliau adalah Syekh Hanabila, seorang yang zahid, seorang yang zuhud, muhaddis, beliau seorang ahli hadis, hafil, beliau adalah seorang yang hafil. Ini julukan dan gelar yang sungguh sesuai dengan keilmuan beliau. Beliau min ahli Baghdad. Beliau adalah orang yang termasuk dari penduduk Baghdad. Wulida fisana, beliau dilahirkan pada tahun 233 Hijriah. Masih dekat dengan masa-masa yang baik, yaitu masa-masa tabi'ut tabi'in. Dan beliau wafat tahun 329 Hijriah. Naam. Ikhwati fillah akramani wa akramakumullah. Untuk menyingkat waktu, kita masuk kepada nas kitab yang beliau sampaikan. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kita semua terhadap Islam ini. Ikhwati fiddin akramani wa akramakumullah. Beliau mengingatkan kepada kita agar kita memuji kepada Allah ketika kita dibimbing oleh Allah menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah, karena sungguh ini adalah karunia Allah yang besar, di mana Islam ini bukan warisan dari orang tua kita, bukan hasil upaya kita semata, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kekuatan dan kecerdasan kita, namun ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau ingatkan, segala puji bagi Allah yang membimbing kita terhadap Islam ini. Wa manna 'alaina bi, dan menganugerahkan pada kita dengan Islam ini. Wa akhrajana fi ghairi ummatin, dan mengeluarkan kita dalam golongan orang yang sebaik-baik umat. Wa nas'aluhu tawfiq lima yuhib wa yarda. Kita memohon kepada Allah taufik, petunjuk dan taufiknya terhadap perkara yang Allah cinta dan Allah ridha. Ingat ikhwati fillah akramani wa akramakumullah. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Hidayah Allah itu ada dua. Dikatakan para ulama bahwa hidayah itu ada dua macamnya. Hidayatul rusyud dan hidayah itu taufik. Yang pertama, hidayah sifatnya bimbingan. Dan ini adalah disampaikan oleh para anbiya war rasul dan juga oleh para ulama warasatul anbiya. Mereka sifatnya menyampaikan hidayah kepada kita, bimbingan-bimbingan yang datang dari Allah dan rasulnya. Sedangkan hidayah taufik hanya Allah yang berhak memberikan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah kehendaki. Sehingga kita memohon selalu kepada Allah agar Allah berikan kepada kita taufiknya, bimbingannya terhadap perkara yang Allah cinta dan Allah ridha. Jangankan kita ikhwah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang jelas Allah telah jaga, lindungi dari perkara-perkara yang jahat, yang jelek, kesalahan, beliau senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal ifafa wal ghina. Beliau selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita ya ikhwah, sehingga pantas kalau kita meniru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tidak pernah luput pagi petang senantiasa membaca doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Sudah dihafal insyaallah ya, sudah insyaallah. Jangan lupa doa ini. Ya Hayyul Ya Qayyum, dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu. Perbaikilah selalu keadaan diriku seluruhnya. Perbaikilah segala urusanku. Dan jangan kau serahkan diriku pada diriku sendiri. Atau jangan sampai engkau tidak perhatikan diriku sekejap mata pun. Kita sungguh tidak sanggup kalau luput daripada penjagaan dan pemeliharaan Allah. Seketika itu syaitan akan menyesatkan kita. maka kita senantiasa mohon pada Allah taufik terhadap apa yang Allah cinta dan Allah ridha. Wal hifdzu mimma yaqra wa yashad, dan kita mohon kepada Allah pemeliharaan, penjagaan dari perkara yang Allah benci dan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita ikhwah manusia yang ada pada diri kita syahwat, terkadang kita tidak ingin maksiat, kita terjerumus ke dalam maksiat. Terkadang kita menginginkan satu kebaikan, luput tak mampu kita lakukan. Ini kita manusia. Sehingga senantiasa kita mohon kepada Allah taufik, petunjuk. Kemudian beliau rahimahullah mengucapkan dalam ucapannya, i'lamu annal islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam. Ketahuilah wahai kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita semua, saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ketahuilah beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu sendiri adalah Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, yang tidak mungkin tegak salah satunya kecuali harus disertai yang berikutnya. Islam tegak dengan sunnah, demikian keadaannya. Dan ilafila barakallahu fikum, ketika kita mengatakan Islam, apa itu Islam? Kita tentu akan mengatakan Islam ini secara singkat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang diucapkan oleh Nabi. Ya. Apapun yang datang majaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa fi'lan, berupa ucapan, perbuatan, juga takrir, ya, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sunnah. Jadi apa yang diucapkan Nabi, apa yang diamalkan, dan apa yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Sehingga tidak mungkin dipisahkan antara Islam dan sunnah. Maka beliau katakan Islam itu sunnah, sunnah itu ialah Islam. Nah, ini secara singkat ikhwah. Kenapa? Tidak ada satupun ajaran Islam yang datang dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani kita mengatakan ada Islam yang bukan dari Nabi, tapi datang dari fulan, fulan, fulan dan fulan umpamanya? Jelas itu hanya dinisbatkan kepada Islam, tapi bukan dari Islam. Maka ingat ya barakallahu fikum, asalnya kaum muslimin, seluruhnya kaum muslimin, hum ahlus sunnah. Mereka semua asalnya ahlus sunnah. Namun ketika mereka melenceng, menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, mereka pun kemudian akan digolongkan kemana mereka menyimpang. Ketika mereka mengikuti golongan orang-orang Syiah, maka akan dikelompokkan kepada Syiah, Rafidhah, dan yang semisalnya. Ketika mereka masuk ke dalam aliran Mu'tazilah, maka keluar daripada real sunnah, masuk kelompok Mu'tazilah, Asy'ariyah, ataupun yang lainnya, Qadariyah. Ya? Keluar dari real sunnah itu. Perhatikan ikhwah. Kalau kita tetap kokoh di atas sunnah Rasulullah SAW, berarti kita itulah ahlus sunnah. Sehingga kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala keteguhan, istiqamah untuk terus berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita rasakan berat dan amat sangat berat. Nah, kemudian ikhwah, kata beliau rahimahullah, wa minas sunnah luzumul jamaah. Termasuk bagian daripada sunnah adalah kita senantiasa berpegang dengan al-jamaah. Faman raghiba ghair al-jamaah wa faraka faqad khala ribqatal islam. Dan siapa ia enggan dengan jamaah, dia melepaskan diri dari jamaah, maka sungguh ia telah lepas ikatan Islam min unuqih dari lehernya. Wa kana dhalan ya mudilla. Dia sesat, menyesatkan pula. Inilah ikhwah beliau sampaikan kepada kita. Lalu al-jama' itu dimaksudkan siapa mereka? Beliau menuturkan wal asasul ladzi tubna 'alaihi al-jama'ah. Adapun landasan yang dibangun padanya al-jama'ah, ya, pondasi yang dibangun padanya al-jama'ah, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka itu adalah para sahabat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahimahumullahu ajma'in. Dan semoga Allah merahmati mereka semuanya. Wahum ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu para sahabat, itulah aslinya. Mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Karenanya ikhwa barakallahu fikum, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang telah dinas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik umat. Karena pujian Allah terhadap mereka datang dalam Al-Quran, sanjungan Allah yang Allah sebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lidnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Kuntum, kalian. Ini turun di zaman kita atau di zaman para sahabat? Di zaman para sahabat ya ikhwah. Ya. Jadi ayat ini jelas secara mutlak ditujukan kepada mereka. Ya, kepada mereka para sahabat. Namun kita lihat bisa juga kita termasuk ke dalam golongan orang yang paling baik ketika kita mengikuti mereka dalam ilmu, dalam iman, dalam amal saleh. Karena apa ikhwah barakallahu fikum? Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Kalau kita mengikuti mereka dengan baik, kita akan dapatkan kebaikan seperti mereka dapatkan kebaikan itu. Yang disayangkan ini ayat kemudian dijadikan dasar kepada mereka dari Jamaatul Islam, Jamaatul Tabligh. Mereka menjadikan nas ini seakan-akan nas ini adalah khusus untuk mereka. Dijadikan landasan bahwa ini nas yang menjadikan mereka itu harus keluar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang mereka harus khuruj, menyeru manusia, ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Naam. Ya, padahal bukan itu maksudnya. Bolehlah seorang keluar berdakwah, namun lihat sisi ilmunya. Adakah sudah ilmu padanya mencukupinya? Kalau ternyata baru sebentar dia duduk dalam majlis, baca belum lancar, ya. Kemudian dia menyeru umat kepada apa yang diserukannya. Ini berbahaya. Tapi wa barakallahu fikum, kita lihat salah satu apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri, yaitu akhbarana Ibnu Abdul Jabbar qala akhbarana Safar qala haddatsana Ar-Ramadi qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Abdul Malik ibni Amir an Abdullah ibni Zubair anna Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qama bil Jabiyah khatiban faqala. Disebutkan bahwa Umar ibn Al-Khattab beliau berdiri radhiyallahu ta'ala anhu di Jabiyah, beliau berkhutbah. Faqala, beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina maqami fikum. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di tengah-tengah kami para sahabat seperti aku berdiri ini di tengah-tengah kalian. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akrimu ashabi fa innahum khiyarukum, kalian harus memuliakan sahabat-sahabatku seluruhnya karena mereka itu sungguh adalah sebaik-baik kalian, orang yang paling baik di antara kalian. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang sesudah mereka. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang yang datang sesudah mereka. Ya, yang datang sudah para sahabat tabi'in, yang sesudah-sudahnya, yang datang sesudahnya, mereka adalah tabi'ut tabi'in. Beliau persaksikan dengan kebaikan semua ini. Summa yadharul kadhib hatta yaliful insan ala al-yamin la yas'aluha. Kemudian muncul kedustaan sampai-sampai orang bersumpah pada sumpah yang tidak dimintanya. Wa yashhadu ala syahada la yas'aluha. Dia bersaksi dalam persaksian yang dia tidak dimintanya. Faman sarabbu hatal jannah fa'ali bil jamaah, maka barang siapa yang ingin dia mendapatkan rahasia untuk mendapatkan surga Allah, hendaknya ia berpegang teguh dengan al jamaah. Fa inna syaitan ma'al fadh wa huwa min al-itsnaini ab'ad, sungguh syaitan akan bersama orang yang menyendiri dan ia dari yang orang itu berdua dia lebih jauh. Kemudian beliau lanjutkan sabdanya, wala yaqluwanna rajulun bimra'atin, jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan menyepi ya dengan seorang wanita, jangan sekali-kali seorang laki-laki dia menyendiri dengan wanita berduaan ya. Dia anggap hanya berdua. Lebih jelek kalau dia sudah menganggap dunia serasa milik berdua. Ini bahaya lagi. Terus setan apa? Kata Rasulullah SAW, fa inna syaitan salisuhuma. Kalau sampai seorang laki-laki sudah menyendiri dengan wanita berduaan, setan yang ketiganya. Sehingga setan membayangkan pada dia, menghayalkan seakan dunia milik berdua. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Tidak hiraukan nasihat orang tua. Tidak hiraukan rambu-rambu agama. Yang didengar bisikan syaitan semata. Terjadilah apa yang terjadi. Zina dan yang semisalnya. Wal'iyadzubillah. Ini diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali. Ya, seorang laki-laki berduaan dengan wanita. Maksudnya bukan istrinya. Yang ketiganya adalah syaitan. Wa man saratu hasanatu wa sa'atu sayyatu fa huwa mu'min. Barang siapa yang ia merasa gembira dengan kebaikannya dan merasa sedih susah dengan kejelekannya, yaitu orang mukmin. Kalau dia mukmin, ketika dia melakukan kebaikan dirasa senang hatinya. Ketika dia melakukan satu kejelekan sedih hatinya. Ini mukmin. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya anil birri wal ism, tentang kebaikan dan dosa, beliau menjawab, al bir husnul khuluq, kebajikan itu adalah perilaku akhlak yang mulia. Ya, sedangkan al ism, dosa itu ma haka fi sadrika wa karita ayat alaihin nas, dan yang namanya dosa itu suatu perkara yang di hatimu itu rasa risih. Hatimu rasa tidak enak. Rasa terganggu. Tidak tentram. Dan kau sendiri melakukan itu malu kalau orang lihat. Itu dosa ikhwah. Ini bagi seorang mukmin, ya, karena hati orang mukmin bersih. Sehingga ketika terlintas ada dosa melintas atau terbesit dosa di hatinya, atau ada titik noda dosa dalam hatinya, langsung hati rasa enggak enak. Sama seperti mata ini ketika normal. Jangankan lalat yang masuk, debu saja masuk rasa enggak? Terasa enggak? Terasa. Pasti kita enggak nyaman. Walaupun cuma debu saja. Apalagi lalat yang masuk. Masih rasa nyaman. Mata kemasukan lalat kok nyaman. Ini mata yang tentunya mata buta. Ya. Biar lalat ada, dia enggak terganggu. Nabi barakallahu fikum. Sehingga beliau memberikan fatwa. Kalau seorang mukmin itu dia melakukan dosa, pasti di hatinya rasa enggak enak. Dia terus rasa tertekan dan ada beban. Sehingga dia berusaha untuk melepaskannya dengan taubat atau istighfar. Begitu ketika dia melakukan kebaikan, rasa senang. Sehingga dia tidak dipuji orang pun, dia enggak akan susah. Dia melakukan amalan-amalan saleh, tidak hiraukan pujian atau cacian orang. Dia rasa senang saja melakukan amalan saleh. Baik ada orang yang menyukai atau orang enggak suka, tetap selama kebaikannya dia lakukan, senang dia rasanya. 6. Ikhwati fil akramani wa akramakumullah. Lihat, kenapa kita harus berpegang teguh dengan al-jamaah dan kita ingat pangkal jamaah itu dan mereka para sahabat? Kita akan kita diwajibkan berpegang teguh seperti mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Karena apa ya barakallahu fikum, mereka itu dikatakan Rasulullah SAW khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi itu generasiku. Ya, generasi yang hidup bersama Rasulullah SAW. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah katakan dalam Al-Quran di surat Al-Anfal, ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu mukmin sejati. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wariskun karim. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Ampunan dan rizki yang mulia. Masih hidup mereka telah dapatkan jaminan demikian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat yang selalu mengiringi nama mereka. Setiap kali mereka namanya disebut. Siapapun dari mereka para sahabat. Kita panjatkan doa. Radiyallahu anhu. Subhanallah iha barakallahu fikum. Ini tidak lain adalah karunia Allah yang besar. Naam. Yang telah mereka dapatkan dari apa? Dari kejujuran iman mereka. Kemudian iha barakallahu fikum. Beliau mengatakan hum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka para sahabat itulah ahlus sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khud anhum. Faqad dhalla wa batada'a, maka barang siapa yang tidak mengambil ilmu agama dari mereka, sungguh ia sesat dan ia telah melakukan perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan segala perbuatan bid'ah itu sesat. Wa dhalalatu wa ahluha finnar, dan kesesatan beserta pelakunya itu ada dalam annar, dalam api neraka. Ingat ikhwah barakallahu fikum. Allah turunkan ilmu agama ini langsung dari Allah kepada utusannya Rasulullah SAW. Melalui duta yang Allah pilih, Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Dan beliau telah sampaikan semua apa yang Allah wahyukan. Beliau telah bacakan semua. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti akan sampaikan setiap kebaikan yang ditahu untuk umatnya. Dan akan peringatkan umat dari setiap kejelekan yang ditahu dari Allah. Itu jelek, pasti diperingatkan. Dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang adil. Mereka adalah orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai generasi yang paling adil. Dan mereka adalah orang yang pantas dan layak membawa agama ini. Begitupun orang yang sesudah mereka para sahabat. Kita lihat dalam hadis dari Abdullah ibni Amr dan juga Abu Hurairah, keduanya mengatakan radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu ini, ya, akan mengemban estafeta ilmu ini dari setiap generasi, adalah mereka itu orang-orang yang adil. Ya, siapa mereka manusia yang paling adil setelah Rasulullah SAW? Para sahabatnya. Terus siapa setelahnya? Para tabi'in. Ulama'nya tabi'in. Terus ulama' tabi'ut tabi'in. Kalau secara umum, mereka para sahabat itu adalah ulama. Walaupun mereka sahabat yang paling di belakang, tetap mereka dibanding orang sesudahnya lebih mulia, lebih utama. Karena mereka mendapatkan keutamaan yang mana? Keutamaan ya, hidup bersama Rasulullah SAW, beriman bersamanya, beribadah bersamanya, mendapatkan wahyu hidup bersama Rasulullah SAW, tetap lebih mulia mereka. Walaupun mungkin mereka sahabat yang di belakang, mendapatkan sedikit masa kehidupan Rasulullah SAW, seperti kita tahu Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, Anas Ibni Malik. Tapi subhanallah, ilmu yang ada pada mereka luar biasa ya ikhwah. Nah, kemudian beliau katakan, yang akan mengemban ilmu ini dari generasi ke generasi adalah mereka orang-orang yang adil. Tentunya setelah generasi ini, ulama dari umat ini, yanfuna anhu takhrifal ghalin, wa intihalal mubtilin, wa ta'wilal jahilin, yang mereka akan menepis segala macam bentuk ya, penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan orang-orang yang melampaui batas. Mereka akan menepis segala macam bentuk aliran-aliran sesat dan takwil-takwil dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Ini adalah merupakan karunia Allah yang besar. Allah pelihara agama ini dari makar-makar orang-orang jahat ini. Mereka yang membuat perubahan-perubahan dalam agama, atau membuat aliran-aliran sesat dalam agama, atau takwil-takwil yang jelek dalam agama, semua pasti akan terungkap. Semua pasti akan diungkap melalui para ulama yang mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para anbiya. Makanya beliau katakan, siapa yang tidak mengambil ilmu dari mereka, para sahabat, tentu dia akan sesat. Dia terjerumus dalam bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Dan kesesatan bersama pelakunya finnar. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qala Umar ibn al-Khattab, berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la udhra li ahadin fi dhalalatin raqiba hasbaha huda, wala fi huda tarkahu hasbahu dhalalah. Tidak ada alasan bagi seorang pun dalam kesesatan yang dia lakukan, dia menganggap itu petunjuk. Juga tidak ada alasan bagi seorang pun di dalam petunjuk yang dia tinggalkan, dia menganggap itu kesalahan, kesesatan. Faqad buyyinatil umur wa tasabbatatil hujjah wa anqata'al 'udzur. Karena sungguh telah jelas semua perkara, telah tetap hujjahnya, terputus sudah uzur. Tidak ada lagi alasan bagi kita ya ikhwah. Tidak ada alasan bagi kita bodoh. Saya enggak tahu. Ya. Tidak alasan. Tidak ada alasan kita enggak tahu. Karena apa? Allah berikan kita kesempatan umur, waktu untuk bisa mempelajari agama ini. Dan sungguh kita walaupun tidak duduk di pesantren, kira-kira antum kita semua bisa enggak mendengarkan ilmu di rumah masing-masing? Bisa enggak? Kita bisa dengar dari rekaman-rekaman yang kita dapatkan. Bahkan Masya Allah, kita rasakan sekarang ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita melalui dunia maya, atau melalui internet, atau melalui ya HP yang kita punya. Yang antum punya tentunya ya. Masya Allah, saudara kita, ikhwah kita, ada kajian di mana dia kirim di kita. Kita tinggal ngambil, kita sama dengar. Masya Allah ikhwah. Sehingga ini tidak menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Kalau dalam keadaan zaman yang seperti ini, tidak ada uzur bagi kita untuk tidak tahu ikhwah. Karena sungguh sarana ilmu terbuka lebar. Kita datang langsung mendapatkan barokah duduk dalam majlis ilmu seperti ini, atau kita di rumah mendengarkan. Namun tentunya beda orang yang duduk dalam majlis ilmu dengan orang yang duduk di rumah dengarkan ilmu. Tentu beda barokahnya. Dari sisi mana? dia berangkat dari rumah menuju majelis ilmu, sudah dapatkan pahala sendiri. Duduknya dalam majelis ilmu, sudah dapatkan keutamaan tersendiri. Kalau duduk sendiri di rumah, memang dengarkan ilmu, dia dapatkan ilmu. Tapi paling tidak kita tidak ketinggalan ilmu, ya ikhwah. Ya, kita tidak ketinggalan dalam perkara ilmu. Naam, karena sungguh tidak ada uzur. Jangan sampai, kata beliau, ya, kita melakukan satu kesalahan, lalu kita pegang itu kesalahan, kesesatan, kita anggap ini baik. Padahal kita bodoh, ini salah. Kita menganggap itu baik karena kejahilan kita. Atau kita meninggalkan sesuatu yang baik, padahal itu kebenaran. Karena kita jahil, kita enggak tahu, kita tinggalkan begitu saja, kita remehkan. Subhanallah ikhwah, seperti yang terjadi pada kalangan kaum muslimin. Mereka tidak mau meninggalkan kunut subuh yang itu adalah sunnah. Tapi mereka tidak hiraukan tumaknina di dalam sholat tarawihnya. Benar? Kadang mereka tidak hiraukan tumaknina, yang mana tumaknina ini rukunnya sholat. Kalau sampai sholat satu rukun ditinggalkan, sanda sholatnya. Batal sholatnya. Mereka tidak hiraukannya. Maunya cepat. Sedangkan yang itu sunnah, kalau itu sunnah, tidak mau ninggalkannya. Nam yuha barakallahu fikum. Ini karena apa? Ini karena sudah menganggap yang salah itu sudah lumrah. Umum. Ya. Gitu. Maka yuha barakallahu fikum, perhatikan. Ucapan beliau ini. Untuk menyelamatkan diri kita. Agar kita ini benar-benar furqan, bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tidak ada cara kecuali dengan ilmu. Karena kebodohan itu diumpamakan dengan kegelapan. Az-zulm. Kegelapan. Ya. Az-zulmah. Kegelapan. Sedangkan ilmu diumpamakan nur. Cahaya. Maka ketika orang itu dalam kebodohannya, seperti orang dalam kegelapan yang sangat gelap. Dalam keadaan yang sangat gelap tentu, kita tidak mungkin akan bisa putuskan sesuatu dengan tepat. Contoh mamanya perkara ini. Untuk memutuskan ini warnanya apa, dalam gelap yang sangat kita bisa berselisih. Mungkin bisa empat orang punya anggapan sendiri-sendiri. Bilang ini merah, satunya bilang ini coklat, ini hijau, ini, macam Allah. Masing-masing punya pendapat. Maka untuk menyelesaikan perselisihan, untuk memutuskan sebenarnya warnanya apa ini, diapakan? Nyalakan lampu, terang. Nampak enggak warnanya? Oh, padahal semuanya salah. Yang benar ini warnanya, apa ini? Seperti inilah. Merah jambu, pink. Ya, karena apa antum bisa bilang ini semua sepakat? Bing, oh iya semua sepakat. Kenapa? Terang. Coba kalau dalam gelap, begitu ya ikhwah. Tapi yang heran, ketika dia ajak mereka kepada cahaya yang terang, susah. Hanya diajak untuk mengaji, susah. Nah, maka sungguh kita bersyukur Allah jadikan kemudahan kita menuntut ilmu. Semoga kita termasuk wali-wali Allah. Karena Allah katakan Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu wali orang-orang yang beriman. Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Siapa yang enggak ingin dijadikan wali Allah, ya ikhwah? Mereka yang senang kunjung ke ziarah wali-wali belum tentu jadi wali Allah. Walaupun senang ziarah wali, bahkan di program setiap tahun ziarah wali. Bukan cuma satu, sembilannya dikelilingi semua. Belum tentu dengan itu mereka mendapatkan gelar wali Allah. Atau bisa mencapai derajat wali Allah. Kalau sampai syirik, menjadi kebalikannya. Aduwullah waliyu syaitan. Hati-hati. Tapi dengan kita rajin menuntut ilmu, mencari kebenaran. Sehingga kita bisa mendapatkan terang ilmu. Ya, sehingga kita bisa tinggalkan kejahilan-kejahilan selama ini. Menjadikan penyakit diri kita. Dan bisa membimbing diri kita menuju cahaya Allah. Semoga ini alamah. ya, tanda kecintaan Allah kepada kita. Karena itulah beliau katakan, may yuridillahu ya bihi khairan yasra yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki seorang itu mendapat kebaikan, Allah jadikannya faham kepada agama ini. Tabi afila barakallahu fikum. Kemudian beliau rahimallahu mengatakan, ya, sungguh telah jelas semua perkara, telah tetap hujah semuanya. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha, aku tinggalkan agama ini kepada kalian wahai kaum muslimin dalam keadaan hujah itu putih sampai-sampai malamnya laksana siangnya. Menunjukkan apa? Sangat-sangat terangnya. Ya, seperti ini siang hari masjid ini terang. Kita bisa saling mengenal, saling ya, faham. Tapi kalau malam tidak ada cahaya, tidak mungkin. Ya, bisanya terang seperti ini malam ketika lampu ini memenuhi ruangan cahayanya. Begitu ikhwah, dunia ini Islam telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW sampai terang malam laksana siangnya. Terangnya luar biasa. Sehingga sampai semua perkara-perkara yang kecil dan sepele rinci. Contohnya, seperti yang antum dapatkan dari Ustaz Qomar Hafizullah Ta'ala. Ya, itu tentang masalah fiqih ibadah. Masya Allah. Antum dapatkan rinci dalam bab toharah. Sampai adab-adab masuk WC-nya. Ya, semua dirinci. Keterangannya dari siapa yang menjelaskannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanallah, semua datang rincian sedemikian jelasnya. Ternyata selama ini banyak ilmu yang kita belum dapatkan. Taib, maka siapa yang menyimpang kata beliau dari ajaran beliau ini, maka dialah yang binasa. Nah. Kemudian beliau katakan, wadhalika anna sunnat wal jamaah, anna sunnat wal jamaah qad ahkama amruddin kullu wa tabayyana an-nas fa'ala an-nas al-ittiba'. Yang demikian itu dikarenakan sunnah dan al-jamaah, sungguh telah jelas semua perkara yang dalam agama ini, telah jelas bagi manusia, maka bagi kita manusia tinggallah mengikuti saja, tidak usah neko-neko, tidak usah bikin-bikin. Seperti ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u, kau ikuti sudah. Seperti mereka para sahabat mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Wa la tabtadi'u, jangan kalian membuat-buat yang baru. Qad kufitum, itu cukup untuk kalian yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam, kata beliau rahimakallah, ilmuilah, ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin yang dirahmati dan dicintai Allah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, ucapan beliau, annad-din innama ja'a min qibalillah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya agama Islam ini hanyalah datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, lam yudha' ala uqulir rijal, tidak Allah berikan agama ini, ya, tidak Allah letakkan agama ini pada akal-akal manusia dan pendapat-pendapat manusia. Sumbernya bukan dari akal atau pendapat manusia, sumbernya agama dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan, laisa bi amaniyikum wala amani ahlal kitab, ini agama itu bukan menurut angan-angan kalian, bukan pula menurut mereka orang-orang ahli kitab, sehingga Islam tidak seperti mereka ahli kitab. Di kalangan mereka Nasara, mereka telah berselisih di dalam menyusun kitab mereka, sampai ada pada mereka dua perjanjian, yang lama dan yang baru. Kalau dalam Islam Al-Quran, ada enggak Quran lama, Quran baru? Quran isinya sama, yang lama cetakannya, yang baru cetakannya, semua sama dan harus sama, dan tidak ada perubahannya. Itulah ikhwah, mukjizat yang masih ada bersama kita dari mukjizat Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa ini? Untuk menjadi pedoman kita hidup di dunia ini agar tidak sesat. Dan ini menunjukkan bukti Islam datang dari sisi Allah. Allah yang menjaganya, karena Allah yang mempunyainya, Allah yang memeliharanya. Allah tidak letakkan pada akal manusia dan pendapat-pendapat mereka. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi. Ilmunya ada di sisi Allah dan di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi syai'an bihawaka, maka jangan sekali-kali mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu. Dalam agama ini, jangan kau tumpangi hawa nafsumu. Kepentingan-kepentingan hawa nafsumu jangan ikut dalam perkara ini, ikhwah. Sungguh, ikhwah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Tauhid, ketika beliau menjelaskan tentang qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani, katakan wahai Nabi, ini jalanku di mana aku menyuruh kalian hanya untuk ibadah kepada Allah, aku dan orang-orang yang bersamaku, orang-orang yang mengikutiku. Beliau mengingatkan kepada kita untuk menjadi peringatan kepada setiap dai, di mana banyak dai yang kita dapatkan yang mereka secara zahir nampak menyeru manusia kepada agama Allah, tapi pada hakikatnya dia menyeru manusia kepada kepentingan pribadinya. Ada menyeru manusia kepada kepentingan organisasinya, sehingga dia menjadi dai organisasi tertentu yang selalu dia mempropagandakan dakwahnya, tapi dia embel-embeli tahu ya, dia tumpangin pesan-pesan khusus gitu ya. Subhanallah, ini bukan dai Allah, tapi akan nisbat kepada kepentingannya itu. Maka kata beliau, jangan kau ikuti dalam perkara agama ini sesuatu dari hawa nafsumu. Engkau melakukan amalan soleh yang besar seperti mengajarkan ilmu atau menuntut ilmu, jangan ada kepentingan hawa nafsumu di situ. Apa kepentingan kita? Inginkan sesuatu dari dunia. Ya? Atau engkau bersedekah, berinfak, jangan ada sesuatu padamu dalam beramal itu dari selain Allah. Sungguh ikhwah, kita sering diingatkan tentang tiga orang yang dia, ya, termasuk orang yang pertama Allah putuskan perkaranya, dan ia melakukan amalan yang besar, yang sedianya dengan amalan ini dia menjadi ahlul jannah. Di antaranya mereka yang mati dalam jihad, mati syahid. Ketika dia ditunjukkan pahalanya oleh Allah, Allah tanya, apa yang melakukan? Dia bilang, aku berperang di jalanmu ya Allah, sampai aku mati. Dia mengaku mati syahid. Tapi Allah bantah, bukankah engkau berperang karena engkau berani? Karena keberanianmu? Dan supaya engkau dikatakan pemberani, pahlawan, orang yang banyak pahalanya. Ya, kalau dermawan banyak dermanya, begitu ya. Kalau pahlawan berarti banyak pahalanya. Begitu. Para pahlawan ya. Nah, dia karena ingin berani. Bukankah orang sudah bilang kau begitu? Dia enggak bisa bantah. Karena Allah tahu yang sebenarnya di hakikat di hatinya. Makanya ingat ketika ayat turun, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Walaupun kau sembunyikan apa yang di hatimu, niat-niat yang enggak bisa dibaca orang, atau kau tampakkan, Allah akan hisab semua itu. Sampai orang ini ketika di depan orang, dia nampak pemberani perang, Masya Allah. Sampai meninggal dalam perang. Orang mengatakan syahid, syahid. Tapi Allah bantah, tidak. Dia perang biar dikatakan pemberani sampai dia mati. Supaya dikatakan, ini orang berani mati. Hati-hati, ikhwan. Masya Allah. Diceretlah dia ke neraka. Begitu pula, orang yang berderma dengan hartanya, banyak berinfak, tapi dia hanya ingin digelari orang dermawan, sama nasibnya, seret ke neraka. Begitupun qari, ahli Quran, yang mengajarkan Quran, belajar Quran, hanya seperti dikatakan qari, rugi ikhwah. Ingat, jangan sertakan hawa nafsu dalam engkau beragama. Karena apa? Akibat dari orang beragama masih ada hawa nafsu kepentingan nafsu padanya, tamruku minad din, engkau bisa keluar dari agama ini. Fatakhruja minal Islam, engkau keluar daripada Islam. Fa innahu la hujjata lak, sungguh tidak ada hujjah bagimu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummati sunnah, karena sungguh telah jelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sunnah ini semuanya. Wa awdaha li ashabi, dan beliau telah jelaskan semua kepada sahabat-sahabatnya. Wa humum al-jamaah, mereka itulah al-jamaah. Wa hum sawadul a'zham, mereka itu ada sawadul a'zham. Apa itu sawadul a'zham? Was sawadul a'zham al-haqqu wa ahluh. Yang namanya sawadul a'zham itu adalah al-haq dan ahlinya, para pelakunya. Sehingga kata beliau, faman khalafa ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafara. Barang siapa yang menyelisihi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sesuatu dari perkara agama, sungguh dia telah kafir, kata Allah. Nah, ikhwah, kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk beriman seperti mereka para sahabat. Kalau benar iman kita seperti mereka para sahabat, ya berarti iman kita benar. Seperti Allah katakan, fa in aminu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti iman kalian, wahai para sahabat, maksudnya mereka benar-benar di atas petunjuk. Fa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau ternyata mereka berpaling, tidak seperti itu keadaannya, berarti mereka sesat. Dan Allah telah katakan, fama ba'dal haq illa dhalal. Tidak ada setelah orang itu atas kebenaran, terus dia menyimpang darinya, pasti sesat. Nas'alullah salamul afiyah ikhwah. Naam ihwati fil akramani wa akramakumullah. Antum masih ingat, mungkin sudah sampai belum pembahasan hadis dalam kitab Tauhid bersama Ustaz Safruddin Hafidhullah Ta'ala. Ya, kitab Tauhid. Itu hadis tentang sawadul a'zam, yang mana Rasulullah SAW menggambarkan ketika nanti dari kiamat ada Rasul yang datang menghadap Allah, hanya punya satu pengikut, dua pengikut, tiga pengikutnya. Bahkan ada Rasul yang sendiri-sendiri gak ada pengikut. Kalau seperti ini, berarti Rasul itu dakwanya benar apa salah? Kalau menurut orang kita sekarang ini, semakin banyak pengikut menunjukkan semakin bagusnya dakwah, kan begitu? Orang bilang sukses dia dakwah, karena apa? Pengikutnya banyak, sampai digelari dai sejuta umat. Ya. Atau berikutnya, dai muncul berikutnya, dai sejuta rupiah. Nah, subhanallah ihwa barakallahu fikum. Bukan ukuran pengikut itu menjadi standar, oh dakwanya benar atau tidak. Ada nabi yang datang menghadap Allah satu pengikutnya, ada yang dua, ada yang tiga, bahkan dia sendiri. Kemudian belum melihat sekelompok orang yang hitam besar, sawadul a'zam, beliau anggap itu umatku. Padahal dikatakan itu Musa dan kaumnya. Kemudian beliau melihat hitam lebih besar lagi. Kemudian dikatakan beliau, hada ummatuk, ini umatmu wahai Muhammad SAW. Dan akan masuk ke dalam jannah dari mereka umatmu, ya, 70 ribu. Tanpa hisab, tanpa azab. Umat beliau umat paling besar yang masuk surga. Dan beliau masih minta tambahan kepada Allah. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin ikhwah. Sungguh. Siapa mereka termasuk sawadul a'zam? Kita tidak tahu secara pastinya. Tapi yang jelas kata Imam Al-Barbarai Maullah, beliau mengatakan sawadul a'zam al-haq wa ahluh, adalah kebenaran dan ahlinya. Sehingga siapa yang menyelisih sahabat Rasulullah SAW dalam sesuatu perkara di perkara agama, dia telah kufur. Ya. Maka ihwa barakallahu fikum, Masih. Naam. Ingatkan. Kita berharap kepada Allah bimbingannya. Dan hati-hati diri kita. Karena sungguh kita terancam. Kalau sampai kita membiarkan diri kita jahil tidak mengerti ilmu. Kita bisa terancam kufur. Karena kita enggak tahu. Ya. Kalau mungkin kita tidak tahu benar-benar tidak ada orang yang menyampaikan ilmu. Kita ada uzur. Karena enggak dengar ilmu sama sekali. Mungkin kita di pucuk gunung yang enggak terjangkau orang. Tapi di Jawa ini ada enggak? Satu kampung di gunung yang enggak ada terjangkau orang. Bahkan sekarang di pucuk gunung ada pemancar, Telkomsel dan semisalnya. Masya Allah. Mungkin kalau di daratan Papua kita bisa dapatkan. Ya. Di daratan Papua itu ada memang yang masih asli-asli. Pakaian pun tak ada. Tidak ada pakaian mereka. Sehingga wajar kalau mereka hanya pakai kulit-kulit dan tidurnya masih di atas pohon. Dia mau tidur naik ke atas. Siang turun cari makan. Masih ada di pedalaman yang begitu. Dan belum ada da'i yang menyentuh ke sana. Nah mungkin yang begitu. Tapi bagi kita ikhwan tidak ada uzur. Karena apa? Kita bilang saya belum dengar kalau ini petunjuk Rasul seperti ini. Kamu enggak mau dengar atau enggak mau cari ya ilmu. Taib ikhwah. Makanya kata beliau wa'lam annan nas lam yabtada'u ya bid'atan qad hatta taraku min as-sunnati mislaha. Ketahuilah sungguh manusia tidak akan terjerumus dalam melakukan perbuatan satu bid'ah sehingga ia pun tinggalkan satu sunnah semisalnya. Begitu kita terjerumus dalam satu bid'ah, satu sunnah kita tinggalkan. Makanya kata beliau, fahdar muhdasat minal umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa'inna kula muhdasatin bid'ah, karena setiap yang muhdas itu bid'ah. Wa kula bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa dolalah wa ahluwa finnar, sesat dan pengikutnya, pelakunya di neraka. Sedangkan sawadul azam, kebenaran dan para pelakunya itu di jannah. Nas'alullah salamal afiyah. Sampai di sini mungkin ya ikhwan barakallahu fikum. Apa yang bisa kami sampaikan. Walaupun sungguh. Masih seperti samudra ilmu yang belum kita sampaikan. Baru setetes air mungkin yang kita bisa teguk sore ini. Semoga ini bisa menghilangkan dahaga. Ya, dalam keringnya, hausnya kita terhadap ilmu. Semoga ini bisa menyejukkan. Ya, walaupun ikhwan ini hanya sekedar menggantikan. Semoga tidak mengecewakan. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila khilaf dan kekurangannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari syaitan dan kami. Kami bertobat pada Allah Ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.